إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين جماعة صلاة الجمعة yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sangat berharga ini, mari kita panjatkan dan kita lantunkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Dengan memperbanyak syukur, semoga kita selalu dimudahkan Allah Azza wa Jalla untuk senantiasa taat dan menjalankan syariat Islam dalam setiap kondisi dan situasi. Kemudian mari kita perbanyak salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, beserta para sahabatnya dan seluruh orang-orang saleh yang senantiasa sabar dan istiqamah berpegang teguh pada kemurnian risalah Islam yang dibawa oleh Nabiuna sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tidak lupa kami wasiatkan kepada diri kami pribadi dan juga kepada para jamaah sekalian untuk senantiasa memperbaiki dan meningkatkan kualitas takwa dan kualitas iman kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara mengerjakan berbagai amalan-amalan yang wajib maupun amalan-amalan yang sunnah serta menjauhi sejauh-jauhnya berbagai perbuatan keji dan mungkar dan berbagai penyakit hati dan sifat tercela yang dapat mengantarkan kita kepada neraka jahannam wal'iyadu billah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sesungguhnya telah kami ciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk. Artinya, setiap ciptaan yang ada di muka bumi ini, manusia termasuk ciptaan yang paling baik yang Allah pernah ciptakan. Oleh karena itu, manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk sebaik-baiknya. Allah Azza wa Jalla bekali manusia dengan akal. Allah Azza wa Jalla bekali manusia dengan hati dan perasaan. Dua anugerah yang tak diberikan Allah Azza wa Jalla kepada tumbuh-tumbuhan, kepada binatang, hewan-hewan yang ada di muka bumi ini. Di antara manusia ada yang ditakdirkan Allah Azza wa Jalla memiliki kelebihan dari manusia yang lainnya. Kelebihan kecerdasan yang lebih tinggi dari lainnya. Kelebihan kekuatan fisik yang lebih kuat daripada manusia-manusia yang lainnya. dan kemampuan, keterampilan tangan yang lebih baik daripada manusia-manusia yang lainnya dan lain semisalnya. Namun ketahuilah, bukan kelebihan-kelebihan itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Azza wa Jalla hanya akan melihat kualitas dan tingkat keimanan seseorang ketika di yaumul hisab nanti. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Salah satu penyakit yang menyerang hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang memiliki kelebihan dibandingkan sesamanya adalah penyakit ujub. Ujub adalah kondisi ketika seseorang memiliki beberapa kelebihan dibanding yang lainnya, lalu ia bersikap angkuh dan bangga diri secara berlebihan. Ini adalah penyakit ujub yang bisa diserang oleh manusia atau hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Orang ujub adalah orang yang merasa mampu melakukan sesuatu karena kelebihan yang ia miliki. Di waktu bersamaan ia lupa bahwa hanya Allah Azza wa Jalla saja yang maha kuasa atas segala sesuatu. Imam Ibnul Mubarak rahimahullahu taala pernah ditanya tentang apa itu ujub. Beliau menjawab, antara anna indaka syai'an laysa 'inda ghairik wa la a'lamu fil musallin syai'an syarran min al-'ujub. Ujub adalah ketika engkau melihat ada kelebihan pada dirimu yang tidak dimiliki orang lain, dan aku tidak mengetahui keburukan pada orang-orang yang salat kecuali penyakit ujub. Kemudian Imam Ibnu Abdus Salam rahimahullahu taala juga berkata, al-'ujub farhatun fi nafsi bi idafatil amal ilaiha wa hamdiha alaih ma'anisyani anna Allah taala huwal mun'im bihi. Ujub adalah berbangga diri dan menyanjung-nyanjung diri atas keberhasilan yang ia capai dengan melupakan bahwa Allah lah yang telah memberikan kenikmatan itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ujub adalah penyakit hati. Ujub adalah sifat yang tercela dan buruk. Karena ujub adalah salah satu bentuk perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ujub dihukumi haram dan dikategorikan sebagai salah satu bentuk dosa besar. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa yauma hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum syai'a. Dan ingatlah ketika perang Hunain, ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu, tapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berpengaruh dan tidak berguna bagimu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun muhlikatun, syuhun muta'un, wa hawan muttabi'un, wa hawan muttaba'un, wa i'jabul mar'i bi nafsihi." Ada tiga hal yang membawa pada jurang kebinasaan. Yang pertama adalah sifat kikir yang terus kita turuti, hawa nafsu yang terus kita turuti. Kemudian yang terakhir adalah takjub terhadap diri sendiri. Oleh karena itu, bangga diri, ujub, takjub dengan diri sendiri merupakan salah satu dari tiga yang menyebabkan seseorang celaka dan binasa di bumi maupun di akhirat nanti. Dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Laulam takunu tuznibun la khashitu alaikum ma huwa akbaru min dzalik." Al-ujub, al-ujub. Jikapun kalian tidak memiliki dosa maksiat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seandainya di antara kita sama sekali tidak ada dosa maksiatnya, kerjanya adalah beramal, beramal soleh, zakat dan lain sebagainya. Namun kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la khashitu alaikum ma huwa akbaru min dzalik. Sungguh aku takut kalian terjebak pada yang lebih besar dari itu, yaitu ujub, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut penyakit ujub itu lebih besar dosanya daripada perbuatan dosa maksiat? Karena orang yang melakukan kemaksiatan itu masih bisa disadarkan bahwa perbuatan yang ia lakukan adalah perbuatan maksiat, sedangkan perbuatan yang buruk atau perbuatan yang buruk, sehingga ada harapan besar untuk mau bertaubat. Sedangkan orang yang terjangkiti penyakit ujub, perbuatan yang ia lakukan adalah perbuatan baik, amalan kebaikan, namun ia merasa paling dan lebih dari yang lainnya. Dia maghrur, dia angkuh, dia takabur, sombong, merasa diri paling bisa. merasa diri paling benar, ia terjebak ke dalam syubhat keangkuhan diri, sehingga sulit sehingga sulit harapan untuk mau dinasihati agar bertaubat. Sebagaimana digambarkan di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنْعَى. Mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya, padahal di mata Allah subhanahu wa ta'ala dia belum berbuat apa-apa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, mari kita waspadai penyakit ujub ini. Penyakit ujub dapat tumbuh melalui apa saja yang ada pada diri kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, penyakit ujub dapat tumbuh melalui apa saja yang ada pada diri kita. Penyakit ujub bisa menyerang orang yang memiliki kelebihan pada fisiknya, merasa paling kuat, merasa paling tampan atau paling cantik, merasa paling cakep bicaranya dan sebagainya. Penyakit ujub juga dapat menimpa seseorang yang memiliki kelebihan pada akalnya, merasa paling cerdas, merasa paling maju cara berpikirnya, merasa paling ide-idenya paling bagus dan cemerlang, merasa paling bisa mengatasi semua permasalahan dan lain sebagainya. Orang yang memiliki jalur nasab yang mulia di masyarakat juga dapat terserang penyakit ini, merasa paling bangsawan, merasa paling terhormat karena keturunan raja misalnya, merasa paling hebat karena keturunan jenderal dan lain sebagainya. Bagi kita juga yang memiliki popularitas di kalangan tertentu, para ustadz, para da'i, para tokoh-tokoh publik, waspadalah penyakit ujub, karena penyakit ujub sangat mudah menyerang dalam seperti atau dalam kondisi seperti ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan diri-diri kita semua dari penyakit ujub. Aqulu qawli hadha wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan seorang yang ujub dan bangga diri. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia memiliki kekayaan yang besar. Maka dia berkata kepada kawannya yang beriman ketika bercakap-cakap dengan dia, hartaku lebih banyak daripada hartamu dan pengikutku lebih kuat. Beginilah kondisi orang-orang yang ujub. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, oleh sebab itu merupakan hal yang sangat baik ketika kita setiap hari mengevaluasi diri kita. Kita hitung kesalahan-kesalahan diri kita di waktu sepertiga malam saat sholat tahajud. Sudah berbuat dosa apa kita sepanjang hari ini? Penyakit apa yang menyerang hati kita pada hari ini? Selain itu, jangan segan-segan untuk selalu dekat dengan para ulama dan ahli ilmu. Jangan segan-segan untuk selalu meminta nasihat dari mereka, meminta penilaian mereka terhadap diri kita, karena mungkin mereka lebih mampu melihat kekurangan diri kita yang tak mampu kita lihat sendiri. Ikuti nasihat para ulama, ikuti nasihat para ustaz, para ahli ilmu, taati mereka selama berada di atas kebaikan dan kebenaran. Sembari kita terus berusaha meninggalkan atau meningkatkan penguasaan ilmu agama kita, menajamkan basirah kita, melembutkan hati kita dan menjernihkan pikiran kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita dalam menempuh jalan kebenaran hingga di yaumul qiyamahnya nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqimus salah.